Hujan gerimis turun membasahi pipiku. Kelingan tresnoku kandas di tangan penghulu. Tak dongak neko we bahagia ambil apimu. Cukup siji aku wae sing rasa no jatuh. Aja mbok baleni tingkamu marang bojomu. Bene orang rasa no loro koyo loroku. Netes banyu moto koyo loroku.